Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pembahasan kita sampai pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan bacaan ruku dan sujud. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah larangan bagi orang yang salat untuk membaca Al-Qur'an ketika ia ruku dan sujud. Ala wa inni nuhitu, ingatlah sungguhnya saya telah melarang, saya telah dilarang an aqra al-qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an raki'an wa sajidan, ketika dalam keadaan ruku dan sujud. Fa amma ruku', adapun ketika ruku, fa'azzimu fihi rabb, maka agungkanlah oleh kalian saat ruku itu rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud, dan adapun ketika sedang sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah menunaikan doa. Faqaminun ayyustajaba lakum, karena saat sujud itulah doa bagi kalian itu sangat diharapkan untuk dikabulkan, kemungkinan besar dikabulkannya, layak untuk dikabulkan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan kalimat wa'azzimu fihi rabb, maka ketika ruku agungkanlah rabb kalian, ketika turun surat fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian ketika ruku hendaklah membaca subhana rabbiyal a'la, yaitu dalam ruku fajtahidu fid du'a subbihisma rabbikal a'la. Kemudian diminta untuk berdoa sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ayat turunnya ayat idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan telah ada, maka engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka fasabbih, sucikanlah nama Allah, bihamdi rabbik, dan pujilah nama Rabbmu, wastagfirhu, dan mohon ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Kana yaqulu fi ruku', doa ini pun diucapkan ketika ruku, yakni subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma gfirli. Kemudian penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, "Tsumma qala alaihi salatu wassalam," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anna sujudu," adapun ketika sujud, "fastahidu fid du'a," maka bersungguh-sungguhlah berdoa. "Faqaminun ayyustajaba lakum," maka besar kemungkinan atau layak, pantas dikabulkan doa kalian, yakni ba'da ayyakul, yaitu ketika seseorang setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la fa innahu yad'u Allah azza wajal, kemudian ia berdoa kepada Allah azza wajal, wa yukthiru minad du'a, kemudian memperbanyak doa, fi umuri dini, dalam perkara agama, wa umuri dunyahu, atau urusan dunianya, wa kullu ma yahtaju ilaih, atau setiap apa yang yuhtaju ilaih, dibutuhkan olehnya, maka berdoa ketika sujud. Qala li anna hadza arjal ahwal fi ijabati du'a, karena sungguhnya ketika seseorang sedang sujud, ya, besar harapan atau sangat diharapkan keadaan terkabulnya doa. Wa fil hadis al-akhir, dalam hadis yang lain disebutkan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, sedekat-dekat seorang hamba, yaitu hamba yang paling dekat kepada Rabbnya, ya, yaitu wa huwa sajid, ketika hamba itu sedang bersujud. Ketika hamba itu sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Wa huwa ma'na qauluhu ta'ala kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, yakni iqtaraba minallahi azza wajal, yaitu mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Fa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, maka sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya, wa huwa sajid, yaitu ketika hamba itu sedang bersujud. Fa du'a'u fi sujud, berdoa ketika sujud, arjalil ijabah, sangat diharapkan untuk dikabulkannya, atau besar kemungkinan dikabulkannya. Fa yustahabbu lil muslim, maka bagi seorang muslim, ya, yustahab artinya disukai ataupun disunnahkan, ayyuktira fihi minad du'a, memperbanyak doa ketika sujud. Walam yuhaddid sallallahu alaihi wasallam du'aan muayyanan, dan tidak ada batasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan du'aan muayyanan, doa yang ditakyin, tidak ada doa yang ditentukan. Ya, tidak ada doa yang ditentukan ketika sujud itu. Bal innahu arja'ahu ila hajatil ibad, kembali kepada kebutuhan masing-masing hamba. Kullu ala hasbi halih, setiap orang tentu memiliki sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yad'u bima yuhtaju min umuri dinihi wa dunyah, ya, masing-masing orang yahtajuhu min umuri dinihi wa dunya, masing-masing orang membutuhkan, ya, pada dirinya perkara dunia dan perkara agama. Wa yad'u Allah li nafsih wa li walidayhi wa li ikhwanil muslimin, dan ia mendoakan, berdoa kepada Allah, li nafsih, untuk kepentingan dirinya sendiri, wa li walidayhi, untuk kepentingan kedua orang tuanya, wa li ikhwanil muslimin, dan bagi saudara-saudaranya sesama muslim. Wa yud'u Allah, dan berdoalah kepada Allah aidan juga, lin nusratil Islam wal muslimin, agar, ya, pertolongan untuk berdoa agar kaum muslimin dan Islam mendapatkan pertolongan, untuk pertolongan bagi Islam dan kaum muslimin. Wa yad'u li ulatil umur bissalah wal hidayah, berdoa kepada waliul amr, kepada penguasa, dalam untuk apa? Untuk bissalah, kebaikan penguasa, dan agar ia mendapatkan hidayah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli, muttafaqun alaih. Kemudian kita beranjak kepada hadis yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan ketika ruku dan sujudnya dengan bacaan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, rabbana, wahai rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Penjelasannya, hadal hadis, hadis ini fihi ziyadah alal hadis alladzi sabaqah. Hadis ini merupakan hadis tambahan terhadap hadis yang sebelumnya. Wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ziyadatan ala qawli subhana rabbiyal azim, yaitu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tambahan tatkala beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Rabbku yang maha agung. Yaqulu tambahannya subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Wadzalika hainama nazala alaihi qawli ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yaitu ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat itu ketika ruku dan sujudnya membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ada beberapa bacaan, bacaan ketika ruku dan sujud. Qala wa kana hadza akhiru hayatu sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan ini sampai akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hainama amarahullahu subhanahu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu idza nasrullah al muslimin, yaitu apabila Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Wa futihat Makkah al musyarrafah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Makkah al musyarrafah yang mulia dibuka atau dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ayyusabbiha, untuk mensucikan Allahu wa yastaghfirhu, dan untuk memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, dan sucikanlah, ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bihamdi rabbik, dan dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, fakana yaqulu dzalika yata'awwalul Qur'an, maka yang demikian itu merupakan bentuk yata'awwalul Qur'an, bentuk menafsirkan Al-Qur'an. Yakni yufassirul Qur'an, yakni maksudnya adalah memberikan tafsir, penjelasan kepada Al-Qur'an. Qala li anna ta'wila fi 'urfis salafis saleh, karena kalimat ta'wil at-ta'wil di dalam uruf kebiasaan salafus saleh, ya, para sahabat dan yang lainnya, yuradu bihi at-tafsir, yang dimaksud dengan kalimat ta'wil itu artinya tafsir, penjelasan Al-Qur'an. Wa inna ma sumiya sarful lafat an zahirihi, adapun disebutkan atau adanya penyebutan sarful lafad, ya, menyimpangkan lafad dari zahirnya, ta'wilan fil usuri ta'khirah muta'akhirah. Adapun mengalihkan lafad, mengalihkan makna lafad ta'wil, ya, secara zahir, ya, pada zaman sekarang ini, fil usur al mutaakhirah, pada masa sekarang ini, fata'wilu ma'nahu indal mutaakhirin, maka ta'wil berdasarkan pengertian orang-orang sekarang, sarful lafad, yaitu memalingkan makna an dhahirihi dari makna dhahirnya ila makna akhar, kepada makna yang lain, lidalili yuqtaranu bidzalik, untuk menjadi dalil yang mengiringi perkara yang ia masalahkan. Fahadza fi urfit almutaakhirin, dan ini adalah kebiasaan orang-orang pada masa-masa akhir atau masa-masa sekarang. Amma fi urfil mutaqaddimin, adapun kebiasaan urufnya orang-orang terdahulu salafus saleh, fata'wilu, maka at-ta'wil huwa tafsirul Qur'an. Makna ta'wil adalah tafsir Al-Qur'an. Jadi sudah ada pergeseran makna. Iya, sudah ada pergeseran pengertian tentang at-ta'wil. Salafus saleh dulu, al-mutaqaddimin, kalau dikatakan ta'wil itu artinya tafsir. Tafsir Al-Qur'an. Orang-orang sekarang kalau mengartikan ta'wil artinya menggeser makna, menggeser makna atau menggeser lafaz. Ya, menggeser lafaz yang dari makna yang zahir kepada makna yang dimaui untuk dijadikan sebagai dalil. Ini agak pembahasannya agak, ini harusnya catatan saja. Syekh Shalih Al-Fauzan untuk menjelaskan tentang pengertian ta'wil, adanya perubahan, pergeseran makna ta'wil pada masa dahulu dengan masa sekarang. Qala fa qauluha, maka perkataannya, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Qur'an ya, memberikan ta'wil terhadap Al-Qur'an, yakni yufassirul Qur'an, maksudnya adalah memberikan tafsir terhadap Al-Qur'an. Fallahu subhanahu ja'ala alamatan yu'rafu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tanda dikenalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam quraba ajli, ya, dengan didekatkan karenanya, wahia ya, fathu Makkah, yaitu ketika fathu Makkah, Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, wahusulun nasri lil Islam, kemudian terjadilah pertolongan terhadap Islam, wa maji'ul wufud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdatangan utusan-utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Fathu Makkah, kaum muslimin menguasai kota Makkah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan dalamnya Ka'bah dari berbagai macam berhala, patung dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam amnesti, pengampunan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, siapa yang ini dan seterusnya, tidak dianiaya, intinya demikian. Maka berdatanganlah al-wufud, utusan-utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dukhulun nas, kemudian manusia masuk, fi dinillah afwaja, masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya. Ini ketika Fathu Makkah. Sehingga jumlah yang memeluk Islam setelah Fathu Makkah menjadi bertambah banyak, bertambah banyak. Qala wa hasala hadza bi fathhi Makkah al-musyarafah, maka peristiwa Fathu Makkah al-musyarafah yang mulia, fi sanati tsaminah minal hijrah, yaitu terjadi pada tahun ke-8 hijrah, setelah hijrah. Setelah hijrah. Jadi setelah Nabi 8 tahun menetap di Madinah, kemudian terjadi Fathu Makkah. Qala amarallahu ayaktama hayatus syarifah bil istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sampai ya, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhiri kehidupan, bil istighfar, dengan istighfar. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fi ruku'ihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan, ya, mengerjakan apa? Yang demikian itu tatkala beliau ruku, di dalam rukunya. Qala subhanakallahumma, kemudian kalimat subhanakallahumma di dalam hadis tersebut. Qala wa arafna ghaira marrah anna tasbih ma'nahu atanzih. Maka kami telah memberitahukan selain sekali, ya, lebih dari sekali maksudnya, bahwasanya tasbih, bertasbih itu maknanya atanzih, yaitu mensucikannya, mensucikan Allah. Ai anzahakallahu, anzakahallahumma at-tanzih al-la'ik bijalalik, yaitu anzahakallahumma, engkau mensucikan ya Allah, ya, engkau telah mensucikan ya Allah at-tanzih, yang maha suci, al-la'ik, yang maha, yang sesuai, bijalalika, sesuai dengan keagunganmu, keagungan Allah. An ma la yaliku bika, dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan engkau. Jadi makna daripada subhanaka Allahumma yaitu maha suci engkau wahai Allah, maha suci yang at-tanzih, kesuciannya al-la'ik bijalalik, kesuciannya selaras dengan keagunganmu, ya, itu maksudnya. Wallahumma asluha, kata Allahumma itu asalnya dari kata ya Allah. Allahumma itu asal katanya dari kalimat ya Allahu. Hudzifati ya, ya-nya dibuang. Ya Allah, ya-nya dibuang, berarti tinggal apa? Hamzah dan lafzul jalalah Allah. Allah, ya. Hudzifati ya'un nida, ya'un nidanya dibuang. Wa'uidha anhal mim, kemudian diganti dengan mim fi akhiril isim, ya, di akhir isimnya, yaitu Allahu, kemudian mimnya, ditambahkan mimnya, ya. Fasarat Allahumma, maka jadilah Allahumma. Itu asal-usul kalimat atau kata Allahumma, asal katanya dari ya Allah. Maka Allahumma diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya Allah atau wahai Allah. Karena memang asal katanya, yaitu asal katanya dari ya Allah. Qala wa bihamdika, dan dengan memujimu, i'taraf minhu sallallahu alaihi wasallam bi fadlillahi alaih. Ya. Mengakui dari Allah Subhanahu wa taala segenap fadilah, segenap keutamaan, ya, bi fadlillahi alaih, keutamaan dari Allah, ya, Subhanahu wa taala. Wa annahu innama subbahallahu bitaufiqihi, dan sesungguhnya mensucikan Allah dengan taufiknya. Falahu, falahul hamdu, maka hanya bagi Allah segenap pujian, ala dzalik, yang demikian itu. Fa huwa yasubbuh qaulu la haula wala quwata illa billah, maka ini serupa dengan ucapan la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali hanya Allah. Hai, maksud daripada kalimat la haula wala quwata illa billah yaitu sabbahtuka bihamdika la bihauli wala biquwati, aku mensucikan engkau, ya, mensucikan engkau wahai Allah, bihamdika, dengan memujimu, la bihauli, ya, tidak ada dengan kekuatanku, wala biquwati, dan tidak ada pula dengan kekuatanku, tidak ada dengan dayaku, dan tidak ada dengan kekuatanku. Wa innama huwa bitaufiqika, dan sesungguhnya ini semua adalah karena taufik darimu. Lidzalika falakal hamd, karena itulah falakal hamd, hanya bagimu alhamdu, segenap puji. Jadi manusia itu tidak berhak untuk dipuji, karena pujian itu hanya bagi Allah. Kalimat Allah maghfirli du'aun bil maghfirah, yaitu bentuk doa memohon al maghfirah, pengampunan. Wal maghfiratu, al maghfirah Yang dimaksud dengan maghfirah hiya satru dzunub, menutup dosa. Menutup dosa, dosa. Wa hiya minal ghafar, ghafru. Dan itu dari kata al-ghafr. Wa huwa as-satru, yaitu menutup. Wa minhu al-mighfar alladhi yasturu ra's. Darinya dari kata mighfar, yaitu alat untuk menutup kepala. Fa ghafru dhunub, menutup dosa, maknanya satruha wa takfiruha. Maknanya adalah menutup dosa-dosa, wa takfiruha, dan menghapus dosa-dosa. Wa adamul mu'akhadzat 'alaiha, sehingga manusia tidak lagi mu'akhadzat. Sehingga manusia tidak lagi memiliki mu'akhadzat. Apa itu mu'akhadzat? Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, tidak lagi memiliki mu'akhadzat. Ketika dia sudah beristighfar, ketika dia sudah memohon maghfirah. Qala hakadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut ketika dalam rukunya. Fadalla ala istihbabi, maka ini menunjukkan dalil istihbab, sunnahnya hadza dzikri fi ruku', sunnahnya zikir ini ketika di dalam ruku'. Wa annahu yu'ta bihi ziyadatan 'ala tasbih, dan ini merupakan bentuk tambahan atas tasbih al-wajib, tasbih yang wajib, yakni subhana rabbiyal 'azim. Ini pengertian Allahumma ighfirli, ya. Jadi pengertian maghfirah maksudnya adalah memohon pengampunan dosa-dosa. Jadi satru dzunub, jadi dosa-dosanya sudah ditutup, ya, atau takfiruha, atau dihapus dosa-dosanya. Itu maghfirah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.